Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembahasan al-isti'adzah. Walhamdulillah pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan al-isti'anah. Qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dalil al-isti'adzah adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Al-isti'adzah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita maknanya meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku meminta perlindungan kepada Rabb al-Falaq di waktu subuh. Demikian pula dalil berikutnya surat An-Nas ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku memohon perlindungan kepada Rabb manusia. Al-isti'adzah maknanya adalah memohon perlindungan sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, al-isti'adzatu talabul i'adzati wal i'adzatu al-himayatu min makruhin. Al-isti'adzah maknanya meminta al-i'adzah, perlindungan. Wal i'adzah, al-i'adzah maknanya al-himayatu min makruh, perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang membuat diri ini tidak menyukainya. Fal musta'id muhtam biman ista'adza bihi wa mu'tasim bihi. Orang yang meminta pertolongan, dia butuh kepada yang dimintai tolong. Wa mu'tasim bihi, dan berpegang teguh dengannya. Al-isti'adzah terbagi menjadi beberapa bagian, sama seperti al-isti'anah. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billahi ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wa hiyal mutadamminatu likamalil iftiqari ilaihi wal-i'tisami bihi wa'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin aw mustaqbal. Al-isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah maknanya perlindungan yang terkandung padanya rasa butuh yang sangat, wal-i'tisam bihi, berpegang teguh dengannya, berkeyakinan bahwasanya dialah yang mencukupi dan memberikan perlindungan sepenuhnya, min kulli syai' dari segala sesuatu yang hadir atau yang akan datang, baik dalam urusan yang kecil au kabirin atau besar, basyarin au ghairi basyar, manusia ataupun selain manusia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb di waktu subuh yang menguasai waktu al-falak, min syarri ma khalak, dari kejelekan yang dia ciptakan. Meminta perlindungan kepada Allah dari manusia ataupun selain manusia, dengan benar-benar merendahkan diri, berpegang teguh dengannya, berpegang teguh kepada syariatnya, dan meyakini bahwasannya dialah yang mencukupi, dan benar-benar merasakan benar-benar tamam himayatihi, memohon perlindungan kepadanya sepenuhnya. Ila akhir surah, sampai akhir surat tadi. Demikian pula dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan yang membisikkan al-khannas, sampai akhir surat. Dalam surat Al-Alaq, dalam surat Al-Falaq, afwan, Al-Falaq dan An-Nas. Ini dalil tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzatu billah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, jenis yang kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi, memohon perlindungan dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kakalamihi, seperti kalam. Kalam termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamatihi, keagungannya. Wa 'izzatihi, dan keluhurannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir yang agung, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam, dengan kalimat Allah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang telah Dia ciptakan. Kita disyariatkan membaca doa ini, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini termasuk dari salah satu dari zikir petang. Di antara dalilnya juga hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Al-Imam An-Nasa'i. A'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung diri kepada Engkau ya Allah. Aku berlindung diri dengan keagungan-Mu dari ditenggelamkan dari bawahku. Wa qauluhu fi du'a'il alam. Demikian pula dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita doa tatkala sakit, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Aku berlindung diri dengan keagungan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Wa qauluhu, demikian pula dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan demikian pula dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dalam Kitabus Shalah, dalam bab ma yuqalu fir ruku'i was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, a'udzu biridaka min sakhatika. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keridhaan-Mu dari sakhatika, kemurkaan-Mu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazala qauluhu ta'ala, ketika firman Allah Subhanahu wa ta'ala turun, surat Al-An'am ayat yang ke-65, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Zat yang maha mampu untuk mengutus kepada kalian azab dari atas kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang terkandung padanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang membuat beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ucapan memohon perlindungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajah-Mu ya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-I'tisam bab qauluhu ta'ala au yalbisakum syi'a. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkan memohon perlindungan dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti kalam, Allahumah, izzah, keagungan dan keluhurannya, sebagaimana hadis-hadis tadi yang telah kita sampaikan. Al-Thalith, jenis yang ketiga dari al-isti'adzah adalah al-isti'adzatu bil amwat, memohon perlindungan kepada mayyit. Aw bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirina 'alal 'awd, atau kepada orang yang masih hidup, yang tidak hadir, yang tidak mampu untuk melindungi. Fahadha syirkun, ini adalah jenis dari kesyirikan. Syekh mengatakan hadha syirkun, ini adalah kesyirikan. Wa minhu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya dahulu ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin dari kalangan manusia, meminta perlindungan kepada jin. Laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, jin itu bukannya menambahkan kebaikan, bukannya melindungi, tetapi zaduhum rahaqa, semakin menambahkan kepada mereka rasa takut. Inilah bahayanya meminta perlindungan kepada jin. Bukannya mendapatkan yang diharapkan, tetapi malah menambah rasa takut. Fazaduhum rahaqa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini jenis kesyirikan meminta perlindungan kepada orang-orang yang meninggal dunia, atau ahya, yang hidup, yang tidak hadir, yang tidak mampu, ya. Ghairil qadirin, ghairil hadirin al-qadirin. Al-aud, tidak hadir yang tidak mampu memberikan perlindungan. Sebagaimana ini dahulu mereka orang-orang pada masa jahiliyah datang ke suatu tempat minta perlindungan kepada jin. Bukannya jin itu malah menambahkan ketenangan ke hati mereka, tetapi fazaduhum rahaqa, semakin menambahkan rasa takut kepada mereka. Ar-rabi, jenis yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul 'audhu bihi minal makhluqin minal bashari awil amakin aw ghairiha, fa hadza jaizun. Memohon perlindungan dengan sesuatu yang bisa melindungi dari kalangan makhluk seperti manusia atau tempat-tempat atau selainnya, maka ini hukumnya boleh, tidak mengapa. Misal meminta perlindungan kepada orang tua, misal anak, seorang anak dizalimi oleh kakaknya, meminta perlindungan kepada ayahnya. Atau berlindung di tempat, suatu tempat ketika seorang dalam kondisi genting lari, berlindung di suatu tempat, boleh seperti ini. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Fitan, sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasyarrafa laha tastasyrifuhu. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falyu'idhhu." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah, fitnah yang bergejolak. Siapa yang tenggelam dalam fitnah itu akan menenggelamkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendapati tempat bersandar atau tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja wal ma'ad. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat bersandar dan berlindung di sini dalam sabdanya yang lain. Faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilihi, barang siapa yang memiliki unta maka hendaklah mengikutkan untanya. Al hadis, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim lafaz dengan lafaz ini. Wa fi sahihih, dan di dalam sahihnya pula, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna imra'atan bani Makhzum, bahwasanya ada wanita dari kalangan Bani Makhzum, sarakat, mencuri. Bani Makhzum ini termasuk dari kabilah, suku yang mulia. Dia mencuri, wanita dari suku Makhzum ini, dari kabilah Makhzumiyah. Fa'ata bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adat bi Ummi Salamah. Wanita ini memohon perlindungan kepada Ummu Salamah. Karena tentu seorang yang mencuri akan dikisos. Ini hukum Islam. Dipotong tangannya. Dan ini hukum Islam. Nabi SAW akan menegakkan kisos. Tetapi dia datang menemui Ummu Salamah, meminta perlindungan. Al-Hadith. Wa fi sahihih, dan di dalam sahih Imam Muslim juga, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ani Nabi SAW qal, dari Nabi SAW beliau bersabda, ya'udhu a'id bil bait fayab'athu ilaihi ba'thun, meminta perlindungan a'id, seorang yang meminta perlindungan bil bait, di rumah, fayab'athu ilaihi ba'thun. Sehingga di sini syahidnya, tatkala wanita itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, Nabi SAW mengikrarkannya dan tidak mengingkarinya. Tetapi Nabi SAW tetap ingin menegakkan hukum kisos ketika itu. Bahkan beliau SAW mengatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad saja yang mencuri, taruhlah kalian segan ini Bani Makhzum, wanita mulia, yang lebih mulia dari itu, anak Nabi SAW, anak utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu anak Muhammad. Anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, tentu akan aku potong tangannya, kata Nabi SAW. Karena beliau adalah seorang yang adil, menegakkan hukum qisas. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita cukupkan sampai di sini. Inilah 4 macam perlindungan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته